إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب sebelum kita melanjutkan membaca syarah hadis Aisyah, ada pertanyaan, bagaimana tentang penyediaan makanan dari hotel atau tempat menginap jamaah haji berupa masakan daging hewan? Atau apakah pihak Saudi tidak menyediakan masakan daging? Ingat kondisi jamaah yang sedang ihram. Baik. Yang pernah ke Saudi haji atau umroh dapat makanan yang ada dagingnya, enggak? Enggak dapat? Mana Abu Hussein, Pak Suki? Ada? Bahas muni, dapat daging enggak waktu di sana? Enggak dapat? Sama sekali? Di penginapannya juga enggak dapat? Terkait dengan yang tidak boleh orang yang sedang melaksanakan ihram itu daging yang sifatnya apa? Said ya. Yani hewan buruan. Kalau bahimatul an'am, baik itu sapi, unta ataupun kambing, ya, demikian juga ayam ya, itu tidak masuk dalam hal yang dilarang bagi orang yang sedang ihram untuk memakannya. Jadi di sana ya daging dari hewan-hewan ternak ya disiapkan untuk mereka yang menginap di hotel-hotel itu. Jadi yang dimaksud adalah daging dari hewan buruan, said ya. Nah, demikian pula said yang dimaksud ini saidul bar ya, hewan buruan yang hidup di darat. Adapun ya, hewan-hewan yang hidup di air juga tidak masuk dalam yang dilarang bagi orang yang sedang ihram untuk memakannya. Baik, kita sudah sampai pada keterangan Imam As-Sa'di rahimahullah terkait dengan penjelasan apa yang menjadi illah atau sisi alasan bahwa lima hewan yang disebutkan dalam hadis ini yakni dibolehkan untuk dibunuh sekalipun di wilayah haram. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan sisi illah, faktor hukumnya, yakni hewan-hewan itu disifat dengan sifat fasik, yakni hewan yang mengganggu. Ya, yang dengan itu ya dibolehkan untuk dibunuh. Baik. Nah, kita sudah mendengar keterangan Imam Sadi rahimahullah bahwa perintah, demikian pula larangan di dalam syariat ini ya, terkadang dijelaskan sisi hikmah dan illahnya secara nas. Ya, secara nas itu artinya keterangan yang tegas, yang tidak ada kemungkinan makna yang lain. Terkadang ya, illah atau hikmah dari sebuah larangan atau perintah ya, adalah sesuatu yang sifatnya hasil istimbat. Istimbat itu artinya kesimpulan hukum yang dipetik dari dalil yang ada tentang perintah ataupun larangan tersebut. Dan beliau rahimahullah juga mengingatkan bahwa tidak ada satupun ya, dari aturan syariat, baik itu yang sifatnya perintah ataupun larangan, yang kosong dari hikmah. Terlepas hikmah itu ya, diketahui ataupun tidak ya. Terlepas hikmah itu diketahui ataupun tidak, yang jelas tidak ada satupun ya, dari aturan syariat Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengandung hikmah. Ya, sebagaimana pula dalam ya, perintah yang sifatnya kauniyah, qadari. Ya, tidak ada satupun ketetapan takdir Allah ya, yang tidak ada hikmahnya. Itu yang harus diyakini oleh setiap mukmin. Ya, terlepas kita bisa memahami, mengetahui hikmahnya ataupun tidak. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah juga menyebutkan tentang perkara yang akal ataupun ilmu manusia tidak bisa menjangkau hikmah tersebut. Ya. Namun di sana ada perintah atau ada larangan yang dalam hal yang semisal ini diistilahkan dengan amrun ta'abudiyun. Ya. Suatu perkara yang seorang hamba dituntut untuk ya, melaksanakan ya, sebuah perintah, jika itu perintah, ataupun meninggalkan larangan, meskipun ya, seseorang tidak mengerti hikmahnya. Jadi ini terkait dengan hikmah ya, dalam sebuah ya, perintah syariat. Kemudian kata beliau selanjutnya yang punya kitabnya di halaman 349 nih. Saya tanya tulab dulu yang sudah pegang kitabnya, coba angkat tangan. Oh, belum terlalu banyak tambahannya. Belum sempat fotokopi. Belum. Coba dikoordinir sama Musyrif untuk ya, bisa pegang ya kitabnya sehingga bisa lebih ya, banyak faedah yang didapatkan. Kata beliau selanjutnya, wahahuna faedatun usuliyatun yang bagi atanabuhu laha. Dan di sini ada faedah usuliyah. Faedah dalam ilmu usul yang sepatutnya untuk mendapatkan perhatian. Ini untuk kita memperhatikannya. Baik. Nah, sebelumnya ya, salah satu hal yang patut untuk kita syukuri di mana para ulama ya, mereka menyusun kawaid atau kaidah-kaidah ya, baik itu dalam ilmu usul fikih ya, ataupun ya, ilmu mustalah hadis ya, yang itu sangat bermanfaat karena suatu kondisi yang mungkin sangat sangat jarang ya, seseorang bisa mendatangkan ya, semua dalil ataupun dalam permasalahan apapun dia mendatangkan dalil dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Untuk menguasai yang semisal itu hal yang sangat jarang. Ya. Namun perkara-perkara ya, atau masail yang ada ya, itu terkadang ya, para ulama mendatangkan ya, dalilnya dengan kaidah, baik itu kaidah ini dipetik ya, dari ayat ataupun hadis, ya, ataupun dari ya, kesimpulan ya, dari nusus yang ada. Sebagai contoh misalnya satu kaidah yang berbunyi la dharar wa la dirar. Ya, la dharar wa la dirar. Yang kemudian dalam kaidah yang lain ad-dharar yuzal, ya. Tidak boleh ada dharar yang itu terjadi tanpa sengaja, tidak pula yang terjadi karena kesengajaan. Ya, tanpa sengaja saja tidak boleh, apalagi yang disengaja. Ya, kemudian kaidah ya ad-dharar yuzal. Bahwa yang namanya dharar, gangguan, itu harus dihilangkan. Baik, sehingga ketika kita mendapatkan peristiwa atau permasalahan yang di sana memunculkan dharar, baik yang sifatnya terhadap perorangan ataupun terhadap masyarakat yang lebih luas, ya, maka kita mengetahui dengan kaidah tersebut bahwa yang namanya gangguan, apa itu bentuknya, ya, itu harus dihilangkan. Kayak contoh misalnya kita dapati ada ceceran pasir di jalan, ya, jalan umum. Ya, kira itu gangguan tidak? Ya, gangguan bisa mencelakakan orang yang melewatinya. Kalau kita ingat kaidah ini, yang namanya dharar itu harus dihilangkan, ya, maka kita yang mendapatinya berupaya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan menyingkirkan gangguan, ya, yang ada tersebut. Kemudian kalau ada yang tanya, kenapa, ya, dalilnya? Kan ada yang sebagian orang yang tanya dalil, ya, seperti ya dharar, ya, yuzal la dharar wa la dirar. Ini mungkin tidak sengaja orang yang misalnya melangsir pasir itu untuk, ya, memunculkan gangguan, namun kita yang mendapatinya, ya, menyingkirkannya atau kita mengingatkan, ya, kepada orang yang melakukan aktivitas tadi yang kemudian masih menyisakan gangguan tadi. Kemudian kata beliau, apa yang dimaksud faidah usuliyah tersebut? Wahia annahu idza nassa syari'u 'ala syai'in wa bayyana 'illatahu. Bahasanya, jika penentu syariat Allah Subhanahu wa taala ataupun rasulnya sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang sesuatu, ya, baik itu perintah ataupun larangan, wa bayyana 'illatahu, dan menjelaskan apa yang menjadi illahnya, faktor dan hikmah dari adanya perintah ataupun larangan tersebut, dakhala fihi dzalikal mansusu alaihi bitariqin nas, maka masuk, ya, di dalam apa yang menjadi illah tersebut apa yang telah ditegaskan, ya, apa yang telah ditegaskan bitariqin nas, yakni secara atau jalurnya secara nas. Kemudian wa ma huwa mithluhu, dan juga masuk di dalamnya apa saja yang semisalnya, ya, semisal dengan yang dinaskan tersebut. Dasarnya apa? Liqiyasil illah, ya, berdasarkan kias atau analogi secara illahnya, secara faktor hukumnya. Jadi ada kesamaan dari sisi illahnya. Kemudian wa ma huwa aula minhu, dan masuk pula di dalamnya, dalam illah tersebut, ya, yang aula minhu, lebih utama lagi, lebih pantas lagi untuk masuk bitariqil aulawiyah, ya, secara tariq al-aulawiyah, atau disebutkan dengan kias aulawiyah. Baik. Ya. Kita lihat contohnya yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di di sini pada pembahasan hadis Aisyah ini. Misaluhu ma fi hadzal hadits. Sebagai contoh, apa yang disebutkan dalam hadis ini, fa innahu nassa ala hadhihi al-khamsah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Aisyah ini menegaskan tentang lima dari jenis hewan yang dibolehkan untuk dibunuh walaupun di wilayah haram sekalipun. Sehingga secara nas, ya, hewan-hewan ini halal untuk dibunuh meskipun berada di wilayah haram. Ya. Sehingga kalau ditanya apa, ya, dasarnya kok boleh untuk dibunuh, dasarnya nas. Ya. Rasul menegaskan secara ta'yin jenis-jenis hewan ini. Ini disebutkan dalam hadis al-ghurab, burung gagak, al-hada'ah, ya, burung elang, al-aqrab, kalajengking, wal-fa'roh, tikus. Ya. Kemudian al-kalbul akur, yakni anjing galak. Kemudian fa'afada, sehingga dengan nas ini memberikan faedah jawaz qatliha. Ya, memberikan faedah jawaz qatliha, yakni pembolehan untuk membunuhnya. Wa bayyana al-hikmata fi dzalik. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan sisi hikmah dari perintah atau pembolehan untuk membunuh hewan-hewan tadi, ya, sebagaimana pada riwayat Imam Muslim, yakni bahwa hewan itu disifati fawasiq, yakni hewan yang mengganggu, ya, artinya memunculkan kemudaratan. Dan untuk kita ketahui bahwa apa yang diperintahkan di dalam syariat, ya, terkadang padanya, ya, mengandung maslahat yang murni, tidak ada sedikit pun kemudaratan padanya. Terkadang, ya, perkaranya itu dominan maslahatnya dibandingkan mudarat yang ada pada perkara tersebut. Sebagaimana sebaliknya, apa yang dilarang di dalam syariat, ya, kadang perkaranya itu murni mudarat, tidak ada manfaatnya sama sekali. Namun terkadang, ya, perkara yang dilarang itu dominan mudaratnya dibandingkan maslahat yang ada di dalamnya. Kemudian, jadi dari contoh yang disebutkan di dalam hadis ini, Syekh menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menegaskan secara nas lima jenis hewan yang dibolehkan, ya, dibunuh di sampai pun di wilayah haram. Kemudian Rasulullah menyebutkan hikmah. Kenapa kok, ya, dibolehkan untuk dibunuh? Karena sifat fasiknya, sifat pengganggunya yang ada pada hewan-hewan tadi. Ya. Telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bagaimana, yakni gangguan burung gagak, ya, gangguan yang munculkan burung elang, ya, gangguan yang dimunculkan tikus, apalagi tikus, ya, hewan yang berkeliaran di sekitar kita. Ya. Kemudian fayadhulu fi hadza, sehingga masuk, ya, dalam cakupan ini anna kullama syamilathu al-illatu jaza qatluhu liqiyasil illah. Bahasanya semua dari jenis hewan yang illah, faktor hukum ataupun alasannya ya mencakupinya. Jadi alasan dalam hadis ini apa? Hewan itu pengganggu ya. Sehingga hewan apa saja meskipun tidak masuk secara nasnya dalam hadis ini, namun sifat itu pada hewan tadi ada, maka kata Syekh jaza qatluhu, maka dibolehkan untuk membunuhnya. Dasarnya apa? Li qiyasil illah. Karena kias atau analogi secara faktor hukumnya yang dengannya Nabi membolehkan untuk membunuhnya, yakni sifat fasik, gangguan yang ada padanya. Kemudian wa ma huwa aula minhu, dan juga masuk di dalamnya ya hewan-hewan yang lain yang sifat gangguannya itu lebih besar ya, dari gangguan burung gagak, dari gangguan tikus, dari gangguan burung elang. Dasarnya apa? Li qiyasil aulawiyah. Ya, berdasarkan qiyas aulawiyah. Kalau yang gangguannya lebih ringan saja dibolehkan untuk dibunuh, apalagi tentunya yang gangguannya lebih besar. Kata Syekh, kal asadi, seperti singa. Baik. Bahaya mana singa sama tikus? Ya, singa. Kalau tikusnya seperti singa. Baik. Kemudian wadhi'ab, ya berikutnya serigala. Ya. Bahkan ya bukan hanya serigala ini memangsa domba, bahkan pemiliknya bisa dimangsa juga. Kemudian wan nimr, ya jenis macan. Nimr yakni macan tutul. Wal hayyah, demikian juga ular. Dan untuk ular ini bahkan dalam riwayat yang lain secara nas ya disebutkan tentang ular ya. Jadi ular ya dibolehkan untuk dibunuh walaupun di wilayah haram ya, bahkan bukan secara kias tapi nas pada riwayat yang lain. Wa nahwiha, ya dan hewan-hewan yang semisalnya, li'annahu ablagu adhiyatan wa fisqan, ya karena sungguhnya hewan-hewan tadi ya itu lebih besar ya dari sisi gangguan dan kefasikannya ya terhadap manusia. Tayyib, ini contoh ya yang diberikan oleh Imam As-Sadi rahimahullah dari apa yang dinaskan dalam hadis ini. Kemudian beliau berikan ya yang contoh-contoh yang lebih besar bahayanya serta gangguannya dari yang disebutkan dalam hadis. Sehingga kalau ada yang bertanya apakah boleh ya membunuh macan ya di tanah haram, apa Husain jawabannya? Boleh. Dasarnya apa? Kias. Kias aulawiyah. Hasan. Ya. Baik. Kemudian wa mithlul illatil mansusati al illatul mustanbathah. Idza kanat mutayaqqinatan atau mufidatan lidh-dhannir rajih. Semisal dengan illah ya, sisi hikmah dan faktor hukum yang dinaskan, ditegaskan. Semisal dengan itu adalah illah yang sifatnya kesimpulan, istinbat. Apabila ya, istinbat ini memiliki sifat mutayaqqinah, meyakinkan. bahwa ini memang hikmahnya. Ya. Au mufidatan, atau memberikan faidah li dhannir rajih, atau secara ya dugaan kuat bahwa inilah yang menjadi sisi alasan ataupun faktor hukumnya. Baik. Sebagai contoh misalnya terkait dengan barang ribawi, ya. Terkait dengan barang ribawi, ya, secara nas adz-dzahab bidz-dzahab, ya. Seperti dalam hadis Ubadah ibn As-Samit, wal fiddah bil fiddah, ya, wal sya'ir bis sya'ir, wal bur bil bur. Kemudian masuk, ya, di dalamnya, ya, berapa jenis, yakni al-milh, ya, bil milh, yakni garam. Ya, Nabi menyatakan yadan biyadin mithlan bimithlin. Jadi benda-benda ini kalau dilakukan barter, barter salah satu di antara bentuk jual beli, ya. Iya. Ya, Pak Said. Ya, baik. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatur bahwa kalau dilakukan barter, ya, dari benda-benda ini harus, ya, yadan biyadin, yakni kontan, tidak boleh tertunda. Ya, jadi kita ketika menyerahkan kita juga langsung menerima, ya, gantinya. Kemudian mithlan bimithlin, ya, harus sama, ya, baik itu secara takaran kalau itu benda yang ditakar, ataupun secara timbangannya kalau itu benda yang ditimbang. Nah, di antara para ulama menyebutkan termasuk dalam hal ini yang tidak disebutkan secara nas, ya, seperti apa yang menjadi makanan pokok di tempat kita, beras, ya, arus, ya, itu juga masuk di dalamnya. Jadi kalau kita mau barter beras, ya, harus, ya, mislan bi mislin, ya, dan apa yang kedua, ya, dan biyadin, ya, harus sama dari sisi takarannya kalau itu dengan ditakar, ya, demikian juga harus kontan, tidak boleh ada yang tertunda. Jika terjadi penundaan, terjadi di situ apa, riba, ya, seperti itu. Apa dasarnya beras masuk ke situ? Kias, ya, dikiaskan kepada apa, emas atau perak? Well, ah, kepada gandum, ya, syair. Dari sisi ilahnya itu adalah makanan, ya, dan juga dari sisi ditakar kalau di zaman itu, ya. Kalau di zaman kita ditimbang, ya, seperti itu. Sehingga kalau misalnya, ya, Abu Said punya beras rojo lele, ya, Mas Andika punya beras sempat. Kenal beras-beras ini? Tidak, udah dimakan tiap hari, nggak kenal soalnya. Ya. Baik, ya, mau ditukar. Secara kualitas bagus yang mana, Mas Andika? C4 apa rojo lele? C4, berarti nggak kenal. Nah, bagus rojo lele. Ya. Nah, kalau barter, ya, maka saya hitung takaran saja, ya. Nasi 1 liter, ya, antum juga harus 1 liter. Tidak boleh yang Abu Sa'id, lah ini kan kualitasnya lebih bagus, ya, setengah liter, itu satu liter, nggak bisa. Kalau mau memperhitungkan itu harus diuangkan dulu, ya. Baik. Ini sebagai contoh, ya. Kemudian termasuk yang disebutkan oleh sebagian ahli ilm, apa yang menjadi illah para lelaki dilarang untuk memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Itu kan larangan khusus bagi laki-laki. Ya. Di antara yang disebutkan illahnya oleh para ulama adalah akan hilang sifat kelelakian itu. Jadi menjadi lemah gemulai, ya, seperti itu. Kan harusnya lelaki kan maco, ya. Ya, apa artinya macam? Ya, ya tampil apa istilahnya? Ya kekar, ya beringas. Ya kurang lebih maknanya begitu. Yang jelas tidak kelemah kelemih. Ya, jadi kalau ada yang laki-laki kelemah kelemih harus latihan untuk ya tiap hari panco, pusat, gitu ya. Nah demikian juga yang disebutkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah terkait dengan apa illah ya dilarangnya memakai pakaian yang terbuat dari kulit hewan buas. Ya, contoh misalnya jaket terbuat dari kulit macan, ya seperti itu. Betul, ya artinya memang itu bahannya kulit macan. Bukan kain yang dimodel dengan motif bukan itu. Ya, beliau menyebutkan bahwa pakaian itu bisa mempengaruhi karakter. Ya. Makanya kenapa kita diperintahkan untuk berpakaian seperti yang biasa dipakai oleh orang-orang yang bertakwa, ya orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, dan itu akan mempengaruhi karakter juga. Nah, ketika seorang memakai pakaian yang terbuat dari kulit hewan buas ini, maka akan membentuk karakter, ya. Dia juga akan apa? Ketularan buasnya seperti itu. Itu. Nah, dari apa? Istimbat, ya. Karena secara nas tidak ada. Ya. Dan tidak perlu dicoba, ya. Tidak perlu dicoba, insya Allah, apa yang disimpulkan oleh beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah itu sesuatu yang teruji. Ya, makanya dalam hal ini ya kita berusaha untuk memakai pakaian yang biasa dipakai oleh orang-orang soleh. Karena dari pakaian itu juga sekali lagi akan membentuk karakter. Sekarang kalau ya seseorang memakai seragam ya yang biasa dipakai oleh ya pemain sepak bola ternama ya seperti itu. Itu membentuk pengaruh enggak terhadap pikiran? Pengaruh ya? Pengaruh. Termasuk nanti cintanya ya kepada orang yang dikagumi tadi. Sehingga akhirnya mengabaikan sisi-sisi kejelekan yang ada pada orang tadi, termasuk kalau dia seorang yang kafir, ya, itu dianggap perkara kekufuran itu hal yang remeh. Sehingga di sini, ya, saya ingatkan kepada para pecinta olahraga, ya, untuk sewajarnya saja, ya, jangan sampai melampaui dari kadar yang dibutuhkan sampai kemudian secara apa penampilan sampai meniru gaya-gaya para tokoh olahraga itu sudah melampaui kadar tadi itu ya. Jadi bagaimana olahraga itu betul-betul sesuai dengan tujuannya untuk kita bisa menjaga stamina tubuh kita ya untuk ya digunakan dalam ketaatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya, jangan sampai hal yang mubah ini mengalahkan perkara yang masyru', ya, yang disyariatkan. Contohnya, ya, kalau olahraga enggak pernah absen, kalau taklim absen terus, ya seperti itu. Dengan alasan di rumah juga bisa dengarkan dari radio, ya, seperti itu. Bisa mendengarkan dari radio, namun terhalang dari keutamaan duduk di majelis ilmu ya yang sangat banyak faedahnya, termasuk diantaranya ya akan diliputi dengan kasih sayang Allah, turunkan padanya sakinah ketenangan, juga akan didoakan oleh para malaikat ya, yang ini tentunya ya tidak didapatkan ketika ya seorang ya tidak duduk di majelis ilmu. Baik. Kemudian fa in kila apabila ditanyakan lima nuhiya an qat'i syauqi ma adiyatihi wa lam yu'mar bi qat'ihi kama amara bi qatli hadhil hayawanat al mu'ziyah. Kalau ditanyakan kenapa dilarang dari memotong duri bersamaan pada duri itu ada gangguannya, ya, kenapa kok lam yu'mar bi qat'ihi, adanya gangguan pada duri ini kok tidak diperintahkan oleh Nabi untuk dipotong saja sebagaimana beliau memerintahkan untuk membunuh hewan-hewan yang mengganggu ini. Apa sisi alasannya? Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, fanakul, kami katakan, amma hadhil hayawanati, amma hadhil hayawanatu, fa innaha mu'ziyatun muta'addiyah ala kulli ahadin. Adapun sisi alasannya bahwa hewan-hewan ini, ya, yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis, itu memiliki sifat mu'ziyah, mengganggu, dan muta'addiyah ala kulli ahadin. Dia akan bereaksi atau bahkan beraksi, ya, terhadap setiap orang, ya. Kalau reaksi itu karena ada faktor dari luar. Kalau aksinya memang senangnya hewan ini, ya, aktif untuk memberikan gangguan. Ya, hatta man la yata'adda 'alaiha, sampai pun terhadap orang yang tidak mengganggunya. Oh, ya. Ya. Jadi hewan-hewan ini sifatnya demikian, aktif, ya, bukan hanya memunculkan reaksi. Ini sisi alasannya. Makanya kenapa diperintahkan untuk dibunuh? Karena orang yang tidak mengganggu pun akan, ya, ini diganggu, bahkan, ya, bisa dimudaratkan. Wa amma syauqu, adapun duri, fa innahu wa in kana mu'dhiyan. Adapun duri, meskipun duri ini memiliki sisi gangguan, lakinnahu la yu'dhi illa man ta'adda 'alaihi. Akan tapi sisi gangguannya ini, ya, sifatnya pasif, ya. Dia akan mengganggu, menyakiti, ya, orang yang ta'adda 'alaihi. Ya, misalnya tahu, ya, di situ ada pohon berduri, malah lewat ke situ, ya, akhirnya apa? Ya, mungkin kekait-kait duri itu. Kalau jauh kan enggak mungkin duri itu mendekat sendiri pohonnya. Ya. Beda dengan hewan tadi, ya, yang dia punya sifat muta'addi. Makanya kata Syekh di sini, wa amma man lam ya'tihi wa lam yata'arrad lahu fa innahu la yu'dhihi. Adapun yang tidak mendatanginya, tidak pula melakukan yang ta'arud, tindakan terhadap duri tadi, ya, tidak akan dia mendapatkan gangguan dari duri tadi. Fahadihil hayawanat taf'alul adhiyata binafsiha. Adapun hewan-hewan ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis ini, dia akan berbuat, melakukan gangguan, ya, binafsiha, secara sendirinya hewan ini memang suka menimbulkan gangguan. Taib, wasyauqu la yaf'alu syai'an illa biman marra 'alaihi. Adapun duri, duri ini tidak melakukan sesuatu pun, artinya tidak memunculkan gangguan kecuali terhadap orang yang melaluinya, melewatinya. Falihaza, atas dasar inilah, nuhiya an qat'ihi, ya, maka dilarang, ya, untuk memotongnya ataupun mematahkannya. Dan diingat, ini terkait dengan hewan, terkait dengan tumbuhan yang tumbuh secara alami, ya. Adapun kalau, ya, duri itu ada pada tumbuhan yang ditanam oleh manusia, apa contohnya dari tumbuhan yang berduri? Musalihan, jeruk ada, ya, ya. Baik. Kalau itu ditanam oleh manusia, maka di luar ya dari larangan tersebut. Artinya apa? Ketika kita memotong pohon tersebut, ya, kemudian ya durinya juga ikut dalam bagian yang terpotong itu, maka tidak masuk ya dalam larangan itu, meskipun itu di atau beradanya ya di wilayah haram. Dipahami insyaallah ya. Baik. Jadi ini yang sifatnya tumbuh alami ya, bukan ditanam oleh manusia. Taib, wallahu a'lam. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Insyaallah akan kita masuki bab baru pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.